lihat saja rembulan di sana. Sebagai saksi ungkapan perasaanku, kau yang ku sayang, kau yang ku manja, engkau yang ku cinta. Yeah.